Every breath that I take, it's all about you. I hold you forever. Just give me your hand. I promise to you, and never losing you. Yes, I don't want you go away. I don't want you run away. Just believe me and come to me. Yes, I don't want you go away. I don't want you run away. Just believe me and come to me. Every day. Assalamualaikum, apa kabar? Semoga baik-baik aja dan tetap semangat ya. Episode 1 Hello Sum, Sumer bakalan ditemenin sama dua penyiar baru. Saya Ilham, saya Gali. Kita bakalan nemenin kalian selama 60 menit ke depan. Lagu barusan, lagu dari Hutan Hujan With Belief, sebagai lagu pembuka perjumpaan kita kali ini. Di Hello Sum, kita gak cuma bakalan puterin lagu band-band atau musisi Sumedang, tapi kita juga bakal ngasih informasi di seputaran Sumedang yang lagi hits, dan pastinya informasi seputaran musik juga. Dimanapun Sumer berada, Sum Radio bisa diakses di www.radio.sumusik.com. Sumer juga bisa ikutan partisipasi di akun Twitter kita di @sumradio. Langsung aja mention dengan hashtag Hello Sum dan hashtag Sumedang Musik. Sum Radio sendiri mungkin kedepannya bakalan berformat radio streaming, namun kita sekarang masih dalam format podcast. Jadi kalau ada kritik ataupun saran, langsung aja mention ke akun di Twitter kita. Jangan malu-malu, ditunggu ya mentionnya. Bila hitam berubah menjadi putih, akhir dunia pun pasti takkan terjadi. Seperti aku yang selalu inginkan dirimu, sampai mati pun pasti ku takkan mampu ku tahu semua itu. Sampai kapankah kau berlabuh dalam hatiku, menusuk pikiranku untuk ingat selalu dirimu. Percuma ku pikir tentang engkau yang berlabuh, bila kau diam membisu tanpa tahu aku inginkanmu. Berbagai cara telah aku mencoba untuk melupakanmu, hapuskan rasa. Aku yang penuh berisi bayanganmu, meluap aliri seluruh ragaku untuk coba menggapaimu. Sampai kapankah kau berlabuh dalam hatiku, menusuk pikiranku untuk ingat selalu dirimu. Percuma ku pikir tentang engkau yang berlabuh, bila kau diam membisu tanpa tahu aku inginkanmu. Lagu dari Time With Sampai Kapan barusan udah nemenin kita sekitar 10 menit di awal perjumpaan. Time ini merupakan band bergenre pop rock yang diisi oleh 5 orang personil. Iya, ada aku di posisi vokal, ada Reja di posisi bass, Abu di gitar, dan Hardi di gitar juga. Terakhir ada Lutfi di drum. Band ini sempat ganti-ganti nama ya, bro ya? Beberapa kali dari sekian banyak pilihan nama, akhirnya mereka ada di tempat pelabuhan terakhir dengan nama Time. Band ini dari Sumedang dong aslinya. Iya pasti. Tepatnya Tanjung Sari. Tanjung Sari. Tanjung Sari. Ngomong-ngomong soal Sumedang, bro, Sumedang tuh identik sama tahunya. Wih, tahu. I love tahu. Sumedang banget, bro, kalau ngomongin soal tahu. Selain identik sama tahunya, Sumedang juga kali ini punya Sum. Tahu Sum enggak, bro? Sum itu kan perkenalan lah ya. Iya. Sumedang Musik merupakan media yang menjadi wadah publikasi para musisi dan band atau semua yang terkait dengan musik di Kabupaten Sumedang. Si Sum Musik ini bermulai dari awal Juli 2015 beroperasi secara perlahan yang tujuannya membantu perkembangan musik di Sumedang. Dan Sum Radio merupakan bagian dari summusik.com. Summusik.com ini merupakan media publikasi, bro. Media publikasi yang berformat tulisan-tulisan, artikel-artikel, data-data musisi. Pasti si Sum Musik ini juga cara mempublikasikan musisi-musisi dan band-band atau semua yang terkait dengan musik di Sumedang ini lewat, selain lewat artikel yang ada di sumusik.com itu, Sum juga punya radionya, bro. Radionya ya ini salah satunya ada di program ini, Hello Sum. Kalau Sumer ngaku pada suka musik atau ngaku musisi, langsung cek atau akses di sumusik.com. www.sumusik pakai k ya sumusik.com. Atau kamu mau ngecek radio, mau dengerin radio podcast kita, langsung cek aja di radio.sumusik.com. Untuk Twitter tadi udah di depan, tapi kita ini lagi untuk Twitter Sum sendiri ada dua ya. Iya, ada dua. Untuk satu yang untuk Sumedang Musiknya, yang satu untuk radionya. Kalau yang at Sumedang Musik itu bisa dipantengin terus setiap hari Sabtu jam 8 sampai jam 10. Sumedang Musik bakalan interview band-band di Sumedang, khususnya selama 2 jam. Nggak bosan kita ingetin buat kalian yang mau ngirim kritik ataupun saran, langsung mention aja ke Twitternya kita, at Sumradio. Langsung aja mention, nggak usah malu-malu. Jangan lupa juga pakai hashtag Hello Sam dan hashtag Sumedang Musik. Are you right back? Lelah sudah jalani semua. Oke, kita barusan dengerin lagu dari Direct Message yang berjudul Bertahan Untukmu. Band ini merupakan band asal Sumedang yang bergenre pop rock. Ada personil ceweknya, bro. Ada Avril yang cewek itu di vokal, Jo vokal, Willy di bass, Doen ini Don ya, gitar, dan Dede di drum. Direct Message atau yang lebih akrab disebut DM terbentuk pada tanggal 13 Maret 2013. Itu udah 2 tahun ya, bro ya. Kalau ada teman-teman Sumer yang suka musik Paramore atau Coklat, bisa dengerin lagunya si ini Direct Message. DM. Lagunya tuh memfokuskan harmonisasi energik dan power yang kuat. Jadi khususnya di lagu ini mungkin kali ya, bro. Di lagunya Bertahan Untukmu, Defense for You. Oh iya, bro. Kemarin kan pas H-1 17 Agustus ada event di Sumedang, tepatnya di lapangan Islamic Center Sumedang yang digelar sama anak-anak KMS Management, Komunitas Musik Sumedang. Ya, tepatnya tanggal 16 Agustus ya, bro, 2015. Jadi acara yang diadakan di lapangan Islamic Center Sumedang ini sebetulnya merupakan konser dari Ready Fun and Soul. Band yang bergenre ska dari Sumedang, bro. Yang isi juga banyak, bro. Ada yang dari Bandung, ada yang dari Sumedang, macam-macam. Salah satu band yang mengisi di acara ini dari Sumedang, salah satunya ada apa aja sih, bro? Ada TGBS The Grand Brada Sista, ada Insya Allah Makmur, dan ada Kiss Me Kill Me. Iya. Mereka TGBS mungkin ska apa reggae ya? Kalau nggak salah TGBS reggae. Reggae, Insya Allah Makmur reggae juga. Reggae. Kiss Me Kill Me metal ya, lebih ke metal ya? Iya metal. Tapi ya Kiss Me Kill Me metal. Pengunjungnya banyak ya? Hampir katanya sih kurang lebih sampai 500 pengunjung. Berarti sukses ya buat sukses komunitas musik Sumedang yang udah. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih sering lagi lah membuat event-event amin, seperti ini. Amin. Oh ya, bro. Kemarin di sana juga ada kesenian tradisionalnya. Ada jaipong, ada karinding, terus ada rampak kendang. Berarti kemarin yang datang nggak cuma anak muda, bro? Wis, jangan salah, bro. Di sana anak mudanya juga suka sama kesenian tradisional, makanya dia adain jaipong, karinding, sama rampak kendang. Keren. Iya, pasti keren. Soalnya jadi mereka meskipun menyukai genre-genre modern kayak gitu, tapi unsur tradisionalnya masih kental itu, ya. Makanya sebagai warga Sumedang, ya banggalah anak mudanya juga suka tidak melupakan kesenian tradisionalnya. Okay, Ready Financial with Ready Ska. Mudah-mudahan kalian yang denger lagu ini makin enjoy dengerin Hello Sam. Ready Fun and Soul ini merupakan band bergenre ska funky yang dipenggawai oleh 9 personil laki-laki anak muda berbakat. Ready Fun and Soul ini didirikan tanggal 11 Januari 2013. Sumbernya menurut akun Facebook dari Ready Fun and Soul. Band Ready Fun and Soul ini yang sudah kita bahas sebelumnya, kita bakal ulas lagi. Mereka ini kemarin main di acara Sumedang Narawangska episode 1 yang ada di Islamic Center, bro. Yang tadi ya. Ngomong-ngomong soal event di Sumedang, sebelum acara Narawangska episode 1, kita tahu ada event Best Java Invasion yang diadakan oleh Hellprint. Itu untuk seluruh Jawa Barat ya event itu ya? Ya, West Java berarti Jawa Barat, bro. And then band Ready Fun and Soul ini ikut berpartisipasi dalam event West Java Invasion sebagai salah satu pesertanya, bro. Iya. Dan ngomong-ngomong West Java Festival Invasion ini pasti ada juaranya dong yang audisi kayak gitu. Pasti Summer pada penasaran ya siapa yang jadi juaranya. So let's kita ambil tebak-tebakan. setelah ini kita bakalan puterin lagu dari band yang menjuarai dan sekaligus mewakili region Sumedang, Sumedang dan Majalengka dalam acara West Java Invasion Festival. Pasti tahu dong, vokalisnya berwajah tampan dan bersuara merdu. Dan setia baik hati kepada sang istri. Ayo Summer ambil tebak-tebakan siapa? Pasti tahu setelah dengerin lagu yang satu ini. Check it out. Let us begin, it was a moment of Hello Summer, gimana udah ketebak belum? Band yang jadi juara di event West Java Invasion yang diadakan oleh Hellprint. Itu tadi salah satu lagu mereka yang berjudul Frekuensi. Kebetulan dari band juara Hellprint yang mewakili Sumedang ini, salah satu personalnya berada di studio. Siapa dia? Tebak lagi, tebak-tebakan lagi. Jadi sebetulnya Summer, salah satu personel dari Fan of Valor ini berada di studio. Ayo ambil tebak-tebakan lagi. Siapa? Udah lah, gak usah. Udah lah, gak usah. Guluh ya, sok-sok juara Hellprint. Enggak juara, wakil. Wakil dari Sumedang, tapi ya juara kalau sesumedangan mah. Alhamdulillah. Okay. Masalah komposisi, langsung aja kita tanyain sama salah satu personil yang sekaligus announcer di Sam Radio, yaitu Gali. Untuk komposisi dari bandnya, kasih tahu dong dikit-dikit siapa aja. Kalau untuk personil, kita berlima. Saya sendiri di vokal, ada Hamzah bass, Samsul gitar, Anton juga gitar, gitar satu, gitar dua, dan ada Aryan di drum. Fan of Valor ini berdiri pada kapan sih gitu? Kita akhir tahun kemarin, 2014, resminya kita mulai bikin-bikin materi dari akhir-akhir 2014. Dan kemarin mencoba ikut-ikut audisi Hellprint itu, dan alhamdulillah kita jadi wakil untuk region Sumedang dan Majalengka. Berarti bandnya belum 1 tahun ya bro ya? Belum, masih seumur jagung. Seumur jagung tapi udah juara West. Alhamdulillah. Mereka akhir-akhir ini, saya habis stalker band VOV ya, baru saja rekaman di studio recording, salah satu recording di Bandung, untuk membuat album kompilasi dari Hellprint ya bro. Ini gak? masih lanjutan dari event West Java Invasion yang terakhir, bukan terakhir sih, masih tahap-tahap untuk akhir untuk kompilasi CD West Java Invasion, dan akan diturunkan insyaallah di 3 kota, Cianjur, Garut, dan Cirebon. Wes asik ya. Baru belum 1 tahun tapi udah tur-tur wae naon coba. Ya. Alhamdulillah. Yaps, itu sedikit bincang-bincang sama personil, salah satu personil dari Fan of Valor. Ya sekarang Gali berubah lagi ya posisinya, jadi announcer, bukan lagi sebagai personil. Siap. VOP yang sok-soan. Selamat juga untuk VOP-nya. Oke, dan gak lupa buat Summer yang sekali aja punya ide ataupun kritik dan saran, langsung mention aja ke @sumradio dengan hashtag Hello Sum dan Sumedang Musik. Gimana kalau misalkan idenya, wah gantilah announcernya bro. Wah, aduh bro, karena penyiaran pertama, aduh. Jadi tadi kemana? Mention aja langsung ke @sumradio dengan hashtag, jangan lupa hashtag Hello Sum dan hashtag Sumedang Musik. Oke lah, daripada cop-cop terus, kita mendingan dengerin lagu yang satu ini dari The Grand Brothers Ista with Budaya. Enjoy the song. Yuk, tadi kita udah dengerin lagu dari TGBS with Budaya, The Grand Brother Sista, band asal Sumedang, asli bro. Bertepatan, kebetulan ya Budaya ya, kita sekarang mau bahas tentang hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-70. Tadi kita udah janji di awal-awal perjumpaan kita bakal ngasih info-info yang hits, lagi hits di Sumedang. Ngomongin soal budaya, banyak sekali budaya-budaya di Indonesia, beragam, bermacam-macam, termasuk bagaimana di daerah-daerah di Indonesia cara merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia ini. Yuk kita intip tradisi unik berbagai daerah di Indonesia dalam menyambut kemerdekaan. Yang pertama ada di Aceh, misalkan namanya Pacukude. Pacukude ya intinya sih balap-balap kuda ya, berlomba balap kuda. Yang kedua ada di Banjarmasin, misalnya ada lomba dayung. Itu ya mungkin ya lomba dayung aja ya bro ya. Antar RT mungkin ya. Antar RT, antar desa kayak. Terus yang ketiga misalnya ada lomba sampan layar di Batam. Sama mungkin sama kayak lomba dayung ya, lomba sampan. Sama-sama. Yang keempat ada festival Telok Abang di Palembang. Telok Abang gak tahu tuh apa, menjelang hari kemerdekaan ini. Oh ini para pedagang telok bro. Telok yang berarti telur dalam bahasa mereka ya. Dan yang terakhir ada lari obor estafet di Semarang. Semarang, bro. Lari obor estafet, jadi ngoper-ngoper obor. Obor ya, sampai meledak mungkin ya. Jangan, sampai meledak tuh. Itu mah. Kalau di Sumedang sendiri nih bro, biasanya apa sih yang dilakuin sama summer atau sama musisi-musisi Sumedang atau warga Sumedang? Biasanya ngapain sih bro gitu biasanya? Paling yang paling umum sih di Sumedang mungkin konvoy pawai gitu ya, ke kecamatan, ke alun-alun. Biasanya ke ya pusat-pusat ini ya, pusat-pusat kabupaten gitu kan. Ke pusat kota lah. Yang dilakuin anak mudanya dari anak gaul, anak gaul. Ya, kekinians ya. Yang kekinians. Yang hits bingits. Bingo. Bingo. Biasanya mereka tuh yang pertama-pertama pasang DP BBM sama update, tulis PM selamat hari ulang tahun Republik semua Indonesia. Semua akun sosmednya di-update. Dari mulai Twitter, Facebook, Line, Instagram. Pet. Mereka tuh biasanya yang paling kekinian banget. Apa bro? Biasanya. Ya biasanya kalau misalkan lagi hari ulang tahun Republik Indonesia nih, anak mudanya pada Yang kekinian. Pada ganti DP BBM, pasang PM selamat hari ulang tahun Republik Indonesia. Terus update di Twitter, di Instagram, di Pet. Atau enggak pada naik gunung misalkan, gunung. Selfie di atas gunung, terus teh tulis di kertas selamat hari ulang tahun Republik Indonesia Ciremai 4000 MDPR. Banyak ya cara untuk merayakan hari kemerdekaan ini, beragam lah istilahnya itu. Anak-anak muda kita kan kreatif-kreatif. Tapi jangan sampai naik gunung teh ngabala bro. Ngabala. Karena kalau habis nulis Ciremai kertasnya ya, bekas ya. MDPL itu teh, tulisan MDPL yang habis selfie itu tuh dibuangnya sembarangan bro di situ. Usahakanlah untuk selalu melakukan hal yang positif. Ulah abong-abong di gunung usaha gitu kan. Yang ada yang ngeliatin gitu bro. Tapi kan atuh gunung rusak mah kayak ka urang na kahandap oge hancur bro. Sebijak. Bener serius ieu mah. Oke, setelah dengerin lagu yang satu ini, kita bakalan share hal-hal apa saja yang rutin setiap tahun dilakukan di Sumedang. Well, I don't know. Ya, kita udah dengerin lagu dari Give Dead with Insomnia Pain. Sesuai janji kita tadi, kita bakalan share kebiasaan apa yang biasa dilakuin saat menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia. Kita bakalan ulas satu persatu kebiasaan-kebiasaan. Biasanya mengadakan perlombaan, bro. Perlombaan-perlombaan kayak balap karung, lomba ini kelereng ya. Memasukkan paku ke dalam botol. Bro, ngomong-ngomong, apa sih yang paling disukain saat perlombaan 17 Agustusan? Apa ya? Suka sih, semuanya suka. Salah satu pilih. Salah satu balap karung deh. Asik. Kalau saya mah gapleh. Nah, ayah sampingan apa? Gapleh mah ayah sampingan. Tapi enggak ya, kalau masa hari 17 Agustusan perlombaan isi sama yang sampingan-sampingan itu enggak boleh. Itu enggak patut dicontoh ya. Dan ada lagi perlombaan yang unik. Kemarin di Sumedang ada perlombaan semacam Halloween party atau memang sudah kebiasaan menggunakan kostum-kostum yang aneh gitu saat konvoy ke misalkan ke pusat-pusat kota ke itu sudah menjadi kebiasaan turun temurun ya bro ya dari zaman dulu. Tapi kostumnya bukan kostum-kostum yang Eropa gitu ya. Kostumnya yang emang ada... kostum Eropa yang kostum Sumedang gimana bro? Ya kan kalau kita kan tradisional kayak kostum-kostum Bang Barongan. Bang Barongan. Barongsai tapi kan Barongsai lagi kita di Cina. Iya benar di Cina. Kan di Indonesia beragam-ragam suku dan budaya. Bener. Bineka Tunggal Ika. Itu pasti. Makanya di Sumedang baguslah mengadakan semacam pawai kostum. Itu ada kejuaraan juga bro, itu tuh perlombaan yang dinilai sendiri sama bupati bro. Bupati. Kalau untuk daerah-daerah kecamatan gitu paling gitu yang menilainya pihak yang menilai paling pacamat. Tapi nggak apa-apa, itu mah ada sama dengan pesta rakyat bro ya. Gimana Summer, masih pada semangat ya? Harus semangat dong. Yaudah, kita dengerin dulu lagu yang satu ini. I'm sorry. Okay, barusan kita udah dengerin Demigod with Bird of the Dam. Gimana, udah pada semangat lagi? Pastinya harus semangat dong. Sesuai janji kita, tadi kita bakalan share kebiasaan hari ulang tahun Republik Indonesia yang dilakuin sama warga di Sumedang. Apa yang, aja itu bro? Yang pertama, sebenarnya ini yang paling utama harus sebenarnya. Cuman tadi kelewat ya. Upacara bendera Sang Saka Merah Putih. Itu yang paling utama sebenarnya. Dulu konon sih, kan kita gak ini ya, gak tahu, cuman cenah gitu. Setiap warga negara, setiap hari Senin, setelah kemerdekaan semuanya gak ada yang gak bisa harus upacara. Jadi upacara bendera di sini itu semacam acara yang sakral gitu. Sakral. Dan ada kebiasaan lain yaitu memasang bendera Sang Saka Merah Putih di halaman depan rumah. Biasanya ini setiap rumah satu tiang bendera gitu. Tapi ada juga yang masang dua kan. Ini obok masang dua. Biar nasionalismenya tinggi. Karena melambangkan rasa nasionalisme jadi wow gitu ya bro. Nu hiji geus ada belel, nu hiji alus kene. Oke, ngomong-ngomong soal bendera, bro. Hari ulang tahun Republik Indonesia ini membawa berkah juga untuk para tukang bendera. Iya, benar-benar. Para tukang umbul-umbul sama tiang bendera. Ya, salah satunya. Tukang itu maling dapuran awi ge. Menguntungkan. Tapi jangan ya, bro, jangan sampai selalu berkegiatan positif. Jangan ternodai lah hari ulang tahun Republik Indonesia. Komo aya nu iring-iringan, arak-arakan, raramean rusuh gitu kan. Marabokan. Ulah bro, enggak boleh kayak gitu. Ulah lah mahal. Kalau bahasa ininya mah apa ya? Kampungan lah gitu, bro. Kampungan. Kerma di kampung ulah kampungan. Apalagi, bro? Ya selain itu kita bakalan dengerin lagu yang selanjutnya. Ada lagu dari Insyaallah Makmur. Enjoy the song. Bah, eta naon bah? Lauk ayam. Entah, uy. Aduh. Daging ayam. itu dia Insya Allah Makmur dengan Hayang Dahar jeung Daging Hayam. Heran bro, judul lagu Hayang Dahar dengan Daging Hayam. Berarti pengen makan sama daging ayam. Kenapa gak daging sapi atau daging unta gitu? Jigana maranena unggal pena daharna daging sapi bro. Jadi sesekali mah hayang lah daging. Orang terlanjur kaya bro. Semur gitu tah hayang nyobaan. Nah semur ayam. Semur daging ayam. Ya mudah-mudahan doanya dikabulkan ya. Insya Allah makmur. Amin. Sesuai janji kita tadi, kita bakalan bahas kebiasaan yang biasa dilakuin saat menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia. Yaitu Dangdutan. Malam puncak biasanya diisi sama dangdutan. Bro. Hampir setiap desa, setiap RW lah di Sumedang acara puncaknya dangdutan. Ada juga sih acara-acara band gitu. Tapi masih jarang sih, itu jarang. Jarang, tapi yang paling banyak kebanyakan dangdutan. Soalnya kenapa sih, bro? Karena mungkin dangdut itu lebih merakyat ya, dari anak balita, anak kecil sampai nenek-nenek kakek-kakek juga bisa nonton gitu. Oh, tuh apalagi kalau tahun kemarin masih apa sih yang enggak tahu lagu Sitik Jos. Tapi kita anjurkan untuk buat acara puncak dangdutan jangan yang seksi-seksi lah. Soalnya anak kecil banyak yang nonton. Pastinya, tapi kalau udah jam, kalau dangdutnya nyampe larut malam atau itu mah it's okay, bro. It's okay, bro. Biar ada nyawer, nyawer. Karena itu mah daya tarik dangdutnya di situ, bro. Tapi jangan terlalu lebay ting lah, bro ya. Pakaiannya ya. Waduh, nggak kerasa ya kita udah ada di penghujung acara. Buat kalian yang punya kritik, saran maupun ide, mention aja langsung ke @sumradio. Dan pakai hashtag ya, jangan lupa dengan hashtag Hello Sum dan hashtag Sumedang Musik. Via Twitter ya bro ya. Sebagai akhir perjumpaan kita bakalan puterin satu lagu terakhir dari Redwan with From the Basic. Sebagai akhir perjumpaan kita. Oke, saya Gali. Dan saya Ilham, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.